Johannes bindu 10. Tole nina Jesus. Kukatakan man bandu, situhuna kalak si bengket kukarang biri-biri la arah pintun, tapi inangkihna dingding, pinangko dengan pengerampuk kapia. Ise si bengket arah pintun, ia mempermakan biri-biri e. Si erjaga ibas pintun, nalangi pintun guna permakan e, janah biri-biri megiken sorana. Sada-sadai iglari permakan e biri-birina, janah ibabainan darat ibas karang nari. Kencan darat biri-biri e kerina, erdalan ia arah lebe. Biri-biri e ngikutkan ia, sabab ditandai biri-biri e sorana. Adikala si deban, labung git biri-biri e ngikut kenca. Kiam pe biri-biri e laos, sabab la itandai na sorana. Iturikan Yesus perumpamaan enda, tapi la yang kakala ndai kai maksud Yesus. Jenari nina ka Yesus? Kukatakan man bandu, maka aku kap pintun guna biri-biri e. Kerina sireh leben asangkan aku, pinangko dengan pengerampu, janah labu ibegikan biri-biri e iya. Aku mepintun, ise bengket arah aku terkelin me, kubas kudarat ia, janah idat nagagaten. Penangko reh guna nangko, munuh dengan meneken saja. Tapi aku reh gelasi megikan sorangku, ngalokan kegeluhan si cukup. Aku mepermakan si tuhu-tuhu, permakan si tuhu-tuhu ngit ngasamkan kesah naguna biri-biri e kerina. Tapi kalau upahan, si labo ia permakan dengan si labo ia empuna biri-biri e, kiam nge ia nadingkan biri-biri e, adi idahna serigala reh. E maka irigep serigala me biri-biri e sehmerap kerina. Kalau upahan e kiam, sabab upahan ngenca ia, labo dia tena biri-biri e. Aku mempermakan si tuhu-tuhu. Bagi itandai bapa aku, janah kutandai bapa. Bage mepe kutandai biri-biringku e, janah itandai biri-biringku aku. Janah ngit aku ngasamken kesahku guna biri-biri e. Lidengah biri-biringku si deban, sila bengket iba sekarang enda. Siepe arus ku baba, janah ibegi kenang ngepagi sorangku, kerina pagi ia jadi sadara rasen dengan sadang ngepermakanna. Keleng ate bapa e aku, sabab ngit aku ngendesken kesahku gelah kualoken kamu lihi. Labu lid kalak si ngasup muat kesahku ibas aku nari. Aku jine ngesi merekenca. Lid hakku mereken kesahku, janah lid pe hakku ngalokenca mulihi. Enda mesi enggo itetapkan bapangku guna kudalankan. Arkiteken kata Yesus enda, turah ka perubatan ibas kalak Yahudi. Tiga-piga kalak ngata kenca, ia enggo setanan dengan adon. Engkai maka ibegi kendu ia. Tapi deba ngata kenca, kalak si setanan labo ngasup bagi ia ngerana. Ngasupkin kalak si setanan rebahanca kalak pentang pengidah. Asum pesta peringatan mangkat rumah pertoton i Jerusalem paksa perudan. Erdalan Yesus arah serambi Salomo ibas rumah pertoton e. Pulung kalak Yahudi ngkelewati ia, jenari nina man Yesus. Asakai nari dekahna kami kemamangan ibahandu. Katakanlah man kami terus terang, tuhukin kam Mesias si padan kendibata e? Nina Yesus? Enggo ku katakan man bandu, tapi lakam tek. Perbahanan si kulako kenibas kuasa bapangku, nak si ken kerna aku kap. Tapi lakam tek, perbahan kam la biri-biringku. Biri-biringku ibegi kenang ngesorangku, ku tandai ngebiri-biringku e, janah ikut kena aku. Man biri-biringku e, kubreken kegeluhan si tuhu-tuhu si laer kri-kerin. Asa lalap ia lamate, janah ise pelang ngasup nirangken ia ibas kep-kepen kunari. Bapangku belinan asa kaipe, janah kai si enggo ibreken naman bangku, ise pelang ngasup muatsa ibas kep-kepen bapangku nari. Bapa ras aku sadakap. Jenari ibuat kalak Yahudie batu, Athena menteri Yesus. Tapi nina Yesus man bana, enggo melala perbahanan si muhuli kucidahkan man bandu ibas gelar bapa. Dahin siapa ikin erbahan camaka iben terindu atendu aku? Ngaloi kalak Yahudie, labu erkiteken perbahanan si muhulie, tapi erkiteken ipegitik kam di bata. Kam skalak manusia, tapi ya ku kendu, maka kamu di bata. Nina Yesus? Ibas undang-undang du lit tersurat, maka nina di bata, kamu di bata. Sietah maka kai si tersurat di bas pustaka si badia tuhu kap. Kalak si manbana i peseh kata dibata, iglari dibata kap ia, dibata dibata. Payo kin ia kap ndu aku encekuraki dibata, erkiteken ngaku aku, maka aku meanak dibata. Aku kap si ipilih dibata, dengan si isuruh naku doni enda. Adilakin dahin dibata kudahiken, ola kam te manbangku. Tapi adidahin dibata ngekudalankan, lagi akam te manbangku, silanglangna te lah kam nangdangi kai si kubahan e, gelah ye tehndu dengan ngaku kam, maka bapa e ibas aku, jana aku ibas bapa e. Sekali nari icubakan kalak ndai nangkap Yesus, tapi pula Yesus ibas ia nari. Jenari mulihkan Yesus ngepari lau Jordan, kuingan Johannes mpridikan nai, ijemu ia ringan. Terem kalak reh ndahi ia kuje, nina kalak sinterem e. Johannes nai la erbahan tanda-tanda sengget, tapi tuhu krina si ikata kena karena kalak enda. Maka enterem kalak si ije tek man Yesus.